berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua, meski lewat luka. Akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal.